إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين عباد الله seorang muslim yang melihat kehidupan yang sedang ia jalani dengan kacamata Islam, dengan kacamata iman, dengan kacamata akidah, pasti dia akan menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa perjalanan yang sedang ia jalani ini benar-benar telah dikitari oleh fitnah, fitnah dengan berbagai jenisnya, fitnah dari jenis syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir, fitnah dari jenis syahwat, syahwat dan gemerlapnya dunia ini, dari arah depannya dan juga dari arah belakangnya, dari arah kanannya dan juga dari arah kirinya. Betul-betul fitnah itu mengitari perjalanannya. Fitnah syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir bertebaran di mana-mana, melalui berbagai media, melalui ceramah-ceramah dan buku-buku serta semisalnya. Kerancuan berfikir ideologi komunis, kerancuan berfikir ideologi khawarij, kerancuan berfikir ideologi-ideologi yang lainnya, yang tidak jarang sedikit atau banyak syubhat tersebut masuk pada benak kita. Demikian pula fitnah dari jenis syahwat, fitnah wanita, fitnah di tempat-tempat hiburan, kemaksiatan-kemaksiatan merajalela di mana-mana, melalui media-media televisi, bahkan melalui telepon-telepon genggam Android dan yang semisalnya. Syahwat tersebut benar-benar mengepung kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang Allah selamatkan, orang yang Allah jauhkan dari fitnah-fitnah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, wa man ibtuliya fasabar." Sesungguhnya seorang yang berbahagia adalah seorang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Sesungguhnya Seorang yang berbahagia adalah seorang yang dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah. Sesungguhnya seorang yang berbahagia adalah seorang yang dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali. Faman ibtuliya fasabar. Kemudian seorang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditimpa musibah, ditimpa ibtila, ditimpa ujian, kemudian dia mampu bersabar atas itu semua. Ma'asyiral muslimin ibadallah, siapakah hakikat seorang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah tersebut? Yaitu orang-orang yang menjalankan dan menerapkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hajjatul wada'. Diriwayatkan dari sahabat Al-Irbab bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulub وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوسنا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dari sahabat Al-Irbab bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami sebuah mau'idah, mau'idah balighah, mau'idah nasihat yang sangat penting, yang benar-benar menyentuh kalbu-kalbu kami, membuat kalbu-kalbu kami takut, hati-hati kami takut, dan air mata kami bercucuran. Maka kami para sahabat berkata kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sepertinya mau'idah ini merupakan mau'idah dari seorang yang akan meninggalkan kami, seorang yang akan berpisah dengan kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mau'idah ini pada hajjatul wada', haji terakhir yang beliau lakukan alaihi salatu wassalam, pada tahun 10 Hijriah. Yang tidak lama dari itu beliau alaihi salatu wassalam meninggalkan dunia ini. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in merasakan hal ini, lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan mau'idah ini dari seorang yang akan berpisah dengan kami, fa'ausina, maka sampaikanlah wasiat kepada kami. Wasiat adalah sebuah nasihat yang ditekankan. Ketika nasihat tersebut benar-benar ditekankan, maka dalam agama ini disebut dengan wasiat. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiatnya, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, dan senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak dari negeri Habasyah. Fa innahu may ya'ish minkum, maka sungguh di antara kalian yang diberi umur panjang. Fa sayara ikhtilafan katsira, niscaya akan mendapati perselisihan yang cukup banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian semua untuk berpegang teguh dengan sunnahku. dengan bimbinganku, dengan ajaranku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Demikian pula berpegang teguh dengan sunnahnya, dengan ajarannya al khulafa'ur rasyidin, para pemimpin sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut, bimbingan-bimbingan tersebut, ajaran-ajaran tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Peganglah erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian semua dari perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara baru yang diada-adakan di dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasul alaihi salatu wassalam adalah bid'ah. Dan sungguh setiap bid'ah itu sesat, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang mulia, sayyidul anbiya'i wal mursalin, seorang nabi yang rauf, yang rahim, penuh belas kasih kepada umatnya. Manakala diminta untuk menyampaikan wasiat, dirasa wasiat itu adalah wasiat dari seorang yang akan berpisah dengan mereka, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiatnya. Dan tidaklah beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan wasiat ini melainkan pasti wasiat ini merupakan solusi, pasti wasiat ini merupakan prinsip, merupakan pedoman bagi siapa saja yang ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, usikum bitaqwallah, wajib bagi kalian semua untuk bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwallah yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah sebagai upaya untuk membentengi diri dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang hamba menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah untuk sia-sia belaka. Akan tetapi dalam rangka ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga agar diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwallah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dipenuhi oleh setiap hambanya. Kita selaku hamba dari hamba-hamba Allah wajib menunaikan taqwallah, karena taqwallah merupakan hak dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita penuhi. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, maka wajib bagi kita untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haithuma kunta. Bertakwalah kalian, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapi. dan akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari urusannya menjadi mudah. Masih banyak ayat-ayat lain dari Al-Qur'anul Karim. Demikian pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin, dan sungguh kesudahan yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak dari negeri Habasyah. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan wasiat yang sangat luar biasa. Apabila seseorang mendengarnya, menghayatinya, merenunginya dengan kacamata Islam, dengan kacamata Al-Quran, dengan kacamata As-Sunnah, dan ternyata ketika di antara kaum muslimin tidak menjalankan prinsip ini, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, bermudah-mudahan di dalam berlepas diri dari pemerintah kaum muslimin, bermudah-mudahan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin, maka kesudahannya adalah malapetaka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, tidaklah upaya kudeta pemberontakan dilakukan, pasti kesudahannya lebih buruk dari sebelumnya. Berapa banyak negeri-negeri kaum muslimin yang terjadi padanya pemberontakan, yang terjadi padanya kudeta, kemudian mereka hidup dalam kubangan kesengsaraan yang luar biasa. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini mengingatkan kita semua agar kita berhati-hati dari berbagai pemikiran-pemikiran khawarij. Apakah itu pemikiran Al-Qaeda, pemikiran ISIS ataupun yang sejalan dengannya, baik itu yang bersumber dari buku-buku Sayyid Qutb, buku-buku Abul Ala Al-Maududi dan yang lainnya, yang banyak mendoktrin pemuda-pemuda muslim ke arah pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin, maka ini semua bertentangan dengan wasiat Rasul alaihi salatu wassalam, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sungguh seorang di antara kalian yang diberi umur panjang akan mendapatkan perselisihan, akan mendapatkan silang pendapat, akan mendapatkan perpecahan di dalam menjalankan agama ini dengan perselisihan yang banyak, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, beliau mengingatkan hal ini ketika beliau alaihi salatu wassalam hendak meninggalkan umatnya. Dan siapapun yang betul-betul mencermati perkembangan pergerakan kaum muslimin, maka cukup banyak perbedaan-perbedaan, silang pendapat, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Masing-masing menonjolkan kelompoknya, masing-masing merasa bahwa kelompoknya lebih benar dari yang lainnya. Itulah ikhtilafan kathira. Maka setiap muslim mendapatkan wasiat dari Rasul alaihi salatu wassalam Apabila kondisi sudah seperti ini, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan mengikuti sunnahnya para al-khulafa'ir rasyidin. Semua perbedaan itu kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sesuatu yang mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka itulah yang benar dan itulah yang harus kita ikuti. Sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, dengan ajaran dan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam dan sunnahnya para al-khulafa'ir rasyidin, maka sesuatu itu harus kita tinggalkan. Walaupun yang mengucapkannya adalah orang-orang dekat kita, walaupun yang mengucapkannya adalah guru-guru kita, walaupun yang mengucapkannya adalah tokoh-tokoh kita. Karena al-haqqu ahaqqu ayyutaba, kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Rasulullah SAW dan para sahabatnya lebih berhak untuk diikuti. Maka dari itu, siapapun di antara kita, selaku seorang tokoh, seorang ustaz, seorang pemuka masyarakat, ketika mendapatkan apa yang sedang ia lakukan, apa yang sedang ia jalani bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, bertentangan dengan para sahabatnya, hendaknya meninggalkan apa yang selama ini diyakini dan dipegang, dan mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam serta bimbingan para sahabatnya yang mulia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين عباد الله, pada wasiat yang terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian semua dari perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sungguh sesuatu yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan bimbingan kepada kita semua di saat kita berada dalam kondisi perpecahan kaum muslimin, dan sungguh ini adalah kondisi yang menyedihkan. Setiap kita senantiasa mendambakan ukhuwah, mendambakan persatuan. Namun persatuan itu haruslah dibangun di atas prinsip yang jelas. Tidaklah persatuan asal bersatu, tetapi dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidin. Prinsip yang pertama adalah agar kita berpegang teguh dengan bimbingan Rasul dan bimbingan para sahabatnya. Prinsip yang kedua adalah hendaknya kita semua berhati-hati dari perkara-perkara baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasul alaihi salatu wassalam, karena ini adalah sebab perpecahan di tengah-tengah umat. Sebab perpecahan di tengah-tengah umat adalah munculnya bid'ah-bid'ah, baik itu bid'ah dalam bentuk akidah ataupun bid'ah dalam bentuk ibadah. Sejarah membuktikan di masa al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi pertama umat ini, kaum muslimin bersatu padu walaupun bermunculan sedikit dari kelompok-kelompok bid'ah, kelompok qadariyah, kelompok mu'tazilah dan yang lainnya. Tetapi semakin kaum muslimin meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam meninggalkan sunnah para sahabatnya dan menyambut adanya hal-hal baru dalam agama ini yang dianggap baik padahal tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, maka terjadilah perpecahan demi perpecahan di tengah-tengah umat ini. Maka dari itu kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa bersatu, menjalin ukhuwah di atas prinsip yang jelas, prinsip sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, prinsip as-salafus salih, dan prinsip membersihkan agama ini dari hal-hal yang bukan bagian dari agama ini, dari hal-hal bid'ah yang sesungguhnya itu adalah sesat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang benar-benar memperhatikan wasiat Rasul alaihi salatu wassalam ini, mengkajinya, mempelajarinya, merenungkannya dengan sebaik-baiknya, maka insyaallah ta'ala akan diselamatkan, akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah, baik itu fitnah syubuhat ataupun fitnah syahwat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari berbagai fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.